so loud. If you don't like the song, you can turn it up. I gotta go. I'm walking alone. Yeah. I'm here battling. I look good when I climb. I for a sip, for a sip. I get bigger to see some. Not gonna stop. I like the view from the top. You talked about that. Balik nih Tulus. What's up? Namanya siapa sayang? Abigail. Abigail? Abigail ya. Dipanggilnya apa? Abby? Abigail aja. Abigail aja, oke. Okay. Kamu punya a lot of energy ya. I like it. Coba coba nyanyiin ke kita lagi dong. Ini. Ini udah dicuri nih Coach Baby. Ini udah dicuri nih. Ini seru-seruan aja, seru-seruan. Kan kamu punya swagger-nya, coba. One, two, one, two, three. You talk about bad at palladet for rush. And I'm so done, I'm so over it. Hey. Yeah! Sometimes I mess up, I mess up, Talk to me. But I'm okay, I'm good with it. I still... All right! Got a lot of swag. Ini Agnes masih kecil nih. Kebanyakan energi. Energinya lir. Banyak sekali. Aduh, udah gak usah dikomentarin lagi mah, dia mah udah asik banget. Ini asik, asik. Halo, halo Abigail. Halo Kak, halo Coach Tulus. Saya gak muter kenapa coba. Saya bisa dengar dari suara kamu, energi kamu ini jauh di atas rata-rata energi anak seumur kamu. Terima kasih Kak, Coach Tulus. Dan menurut saya, yang di sebelah saya ini adalah coach yang paling cocok buat kamu. Terima kasih, karena Coach sepertinya Tulus. Energi kamu yang meluap-luap ini bisa dibentuk sedemikian rupa sama Coach Agnes untuk jadi sesuatu yang lebih menarik lagi di atas panggung. Terima kasih Coach Tulus. Maaf ya Coach Baby ya. Enggak apa-apa. Tapi ntar kita kalau siapapun ntar ini berdua cuman pengen kasih tahu doang sih, kamu tuh energinya luar biasa, asik banget. Terima kasih Coach Agnes. Tapi yang lebih menarik buat saya, bukan dari kamu pertama kali saya pencet itu, bukan karena energi kamu sebenarnya. Justru karakter suara kamu. Dari kamu cara ngomong aja, coba sekarang ngomong deh. Terima kasih Coach Baby. Nah itu udah beda gitu loh. Nah, kamu sangat mewakili, pada saat kamu mau ngomong ya begitu pula kamu nyanyi gitu loh. Nah, ditambah dengan energi yang memang saya harus akuin kamu memang punya itu lebih daripada anak-anak. Kayaknya gue capek kayaknya. Kayak di situ aja. Memang kalau urusan energi ini jagonya. Iya, ya memang mungkin gini kali ya, paling ntar trik-triknya adalah gimana caranya buat even punya energi segitu banyak tapi tetap stabil. Nah, itu tuh ada trik-triknya tuh sayang kalau misalnya ini nyanyi di atas panggung. Tapi siapapun yang kamu pilih, artinya Coach Baby juga asik banget, ya kan? Coach Agnes atau Coach Baby di sini pokoknya we're here for you. Siapapun yang kamu pilih pokoknya kita di sini buat kamu, ya. Kita meng-coaching. Hah? Kita meng-coaching. Iya, kita meng-coaching. Silakan dipikir-pikir dulu. Coach Kak Agnes. Dari mana asalnya tadi? Bapak orang Batak, Mama orang Papua. Oh, Batak sama Papua. Oh, kayak gini suaranya jadinya ya. Mantep, mantep. Ya, terima kasih sayang jas lu dong. Keren, keren. Unik loh, unik banget. Udah gitu pas lagi nyanyi, udah gitu-gitu. Sini. Gimana nih barusan di atas panggung? Iya, sebenarnya sih kenapa grogi tuh. Terus udah nyanyi udah langsung udah. Papa sama Mama pasti lagi nonton apa ini kebaikan. Terima kasih untuk dukungannya dan doanya. Selamat kalau begitu sekali lagi. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar enggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mau. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya